Faslun fi sujudi sahwi. Fasal menjelaskan tentang sujud sahwi. Wal matruku minas sholati salatatu asya. Hal yang ditinggalkan di dalam sholat ada tiga hal. Jadi gerakan atau ucapan yang ada di dalam sholat itu terbagi menjadi tiga. Fardun wa yusamma birukni aidon. Yang pertama ialah fardu, dan biasanya fardu ini dinamakan dengan rukun. Wa sunnatun wa hay'ah wa huma ma'adil fard. Yang kedua dan ketiga adalah sunnah dan hay'ah. Kedua ini, yaitu sunnah dan hay'ah, ini selain fardu. Jadi gerakan atau ucapan yang selain rukun, selain fardu, ini ada kalanya sunnah atau hay'ah sholat. Wa bayyana al-musannifu thalathata fi qawlihi wa fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Musannif menjelaskan ketiga hal tersebut di dalam penjelasannya, yaitu fardu sholat tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu ail fardhu wa huwa fi sholati atabihi wa tamat sholatuh. Akan tetapi bila seseorang meninggalkan kefarduan sholat, bila seseorang meninggalkan rukun sholat dan dia masih belum selesai melakukan sholat, maka kefarduan yang ditinggalkan itu harus diganti dan sholatnya sempurna. Artinya, misalkan apabila seseorang lupa melakukan ruku dan dia belum selesai melakukan sholat, maka ruku itu harus dilakukan dan rukun-rukun setelah ruku juga dilanjutkan. Au dzakarahu ba'da salami wa zamanu qaribun atabihi wa bana 'alaihi ma baqiya minash sholati wa sajada li sahwi. Bila seseorang ingat meninggalkan fardu atau rukun setelah selesai sholat, setelah salam, dan jarak antara salam dan ingatnya itu sebentar, maka dia boleh kembali mengulangi sholatnya. Dia boleh kembali ke sholat dan melakukan apa yang ditinggalkan, kemudian meneruskan sholatnya hingga selesai. Tetapi sebelum salam dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Wahwa sunnatun kama sayati. Lakin inda tarki makmurin bihi fi sholati au fi'li manhiin anhu fiha. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, dan nanti akan dijelaskan mengenai rincian sebab-sebab yang mengharuskan, yang mensunahkan seseorang melakukan sujud sahwi. Namun penjelasan di dalam kitab ini hanya terbatas di sebab yang meninggalkan kesunahan yang diperintahkan di dalam sholat atau melakukan larangan di dalam sholat. Wa sunnatu in taraka al musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Gerakan atau ucapan yang berupa sunnah, bila musalli meninggalkannya, maka dia tidak boleh kembali melakukannya setelah dia sudah melakukan kefarduan sholat. Faman taraka at-tasyahhud al-awwala mathalan fa dzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Contohnya seperti seseorang yang meninggalkan tasyahud awal. Jadi setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua mestinya disunahkan melakukan tasyahud awal. Bila seorang lupa tidak melakukan tasyahud awal dan dia sudah berdiri tegak, maka dia tidak diperbolehkan kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal. Intinya kesunahan tidak boleh dilakukan setelah lupa melakukannya bila sudah terlanjur melakukan fardu. Fa in ada ilaihi amidan aliman bitahrimih batalat shalatuh. Bila seorang yang lupa melakukan tasyahud awal dia kembali duduk setelah dia berdiri dan dia melakukan itu dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, maka sholatnya batal. Au nasyan annahu fi sholati au jahilan fala tabtulu sholatuh. Wa yalzamuhul qiyamu inda tadzakkurih. Tetapi bila yang dilakukan itu dalam keadaan lupa bahwa dia sedang sholat atau dia tidak mengetahui keharamannya, maka sholatnya tidak batal. Dan setelah dia sadar dan dia mengetahui, dia diharuskan langsung kembali berdiri. Wa in kana ma'muman ada wajuban limutaba'ati imamih. Namun hukum itu, hukum tidak diperbolehkan kembali ke sunnah setelah melakukan fardu, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sholat sendiri. Artinya ini tidak berlaku bagi imam. Artinya, andai kata imam lupa melakukan tasyahud awal dan mohon maaf, andai kata makmum lupa tidak melakukan tasyahud awal dan imam melakukan tasyahud awal dan makmum sudah terlanjur berdiri, maka makmum yang kondisi seperti itu dia diharuskan untuk kembali dikarenakan mengikuti imamnya. Jadi hukum mengikuti imam ini lebih kuat daripada hukum kembali ke sunnah setelah melakukan fardu. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha fi surati adamil audi awil audi nasiyan. Bagi orang yang lupa tidak melakukan tasawuf awal tadi, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi yang tidak kembali ke tasawuf awal atau kembali dalam keadaan lupa, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wa aradal musannifu bi sunnati hunal ab'ad sitah. Yang dikehendaki musannif di kata sunnah di dalam penjelasan ini adalah beberapa ab'ad salat yang berjumlah 6. Wa hiya tasyahudul awwalu wa qu'uduh. Yang pertama dan kedua adalah tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Wal qunutu fi subhi wa fi akhiril witri. Yang selanjutnya adalah kunut yang dilakukan di sholat subuh dan kunut yang ada di akhir sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Wa finish fithani min Ramadan. Wal qiyamu lil kunut. Selanjutnya, apat sholat adalah berdiri untuk melakukan kunut. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal. Wa sholatu ala al-ali fit tasyahudil akhir. Selanjutnya adalah bersolawat kepada Nabi di tasyahud pertama dan bersolawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir. 6 hal ini bila tidak dilakukan, seseorang yang tidak melakukannya disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Walhai atau katasbihati wa nahwiha mimma la yajbaru bisujud la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha. Sedangkan sunnah hay'ah atau sunnah yang tidak merupakan sunnah aba'at seperti mengucapkan tasbih atau yang lain yang merupakan kesunahan yang tidak disunahkan untuk sujud sahwi, seseorang bila meninggalkannya tidak diperbolehkan kembali melakukan. Wala yajudu lisahwi anha sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Dan juga tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, baik meninggalkannya sengaja ataupun dalam keadaan lupa. Wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi min raka'at, kaman syakka hal shalla thalasan aw arba'an, bana 'alal yaqin wa huwal aqal. Seseorang musalli, seorang yang sholat, bila dia lupa dengan rokaat yang dilakukan, maka dia harus mengambil rokaat yang paling sedikit, yaitu yang diyakini. Contohnya seperti seseorang yang sedang sholat dan dia ragu apakah rokaat yang dikerjakan ini rokaat yang ketiga atau keempat, maka diharuskan mengambil rokaat yang paling sedikit, yaitu rokaat dalam contoh ini rokaat yang ketiga. Kasala sati fiha dal misal wa ata bi rokaatin wa sajada lisahwi. Dan setelah mengambil rokaat yang paling sedikit, maka nanti dia diharuskan menambah satu rokaat dan sujud sahwi, disunahkan untuk sujud sahwi. Wala yanfa'uhu ghalabatu dhanni annahu shalla arba'an. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh mengikuti prasangka kuatnya, prasangka kuat bahwa dia sedang melakukan sholat rokaat yang keempat. Jadi contoh tadi, orang yang ragu apakah rokaatnya 3 atau 4, dia diharuskan mengambil rokaat yang sedikit, yaitu 3. Walaupun dia berprasangka kuat rokaatnya 4. Jadi tidak boleh mengikuti prasangka kuat dalam hal ini. Wala ya'malu biqawli ghairihi lahu annahu shalla arba'an walau balagha dzalikal qa'il 'adada tawatur. Dan di dalam hal ini juga tidak diperbolehkan mengikuti ucapan orang lain. Andai kata seseorang ragu di dalam rokaatnya, kemudian ada orang lain yang mengatakan bahwa rokaatnya adalah 4 rokaat, ini ucapannya tidak boleh diikuti. Walaupun yang mengucapkan banyak orang, walaupun yang mengucapkan banyak orang sampai orang tersebut mencapai mencapai jumlah yang tidak mungkin mereka semua sepakat melakukan melakukan kebohongan. Jadi ini dinamakan dengan adadu tawatur. Jadi intinya seseorang yang ragu dalam rakaat dia harus mengambil rakaat yang paling sedikit, tidak boleh mengikuti prasangka kuatnya dan tidak boleh mengikuti ucapan orang lain walaupun yang mengucapkan ini jumlahnya sangatlah banyak yang dia tidak mungkin sepakat untuk berbohong.